بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu tentang sebagian alasan dimunculkannya gagasan Islam Nusantara ini. Seperti yang tadi kita telah sebutkan, ada tiga menurut sebagian penulis mereka. Dua telah kita lalui. Yang ketiga, dia katakan Islam Nusantara adalah ekspresi rasa syukur terhadap kehadiran Islam di bumi Nusantara melalui pendekatan budaya yang nyaris tanpa pertumpahan darah. Nah, jadi mereka melihat kepada sejarah kedatangan Islam di negeri kita yang dianggap ini sebagai wujud daripada Islam Nusantara. Karena melalui pendekatan budaya, tidak melalui jalur kekerasan, pertumpahan darah. Dia katakan Islam yang datang dengan karakter damai ini, yang mau bersanding dengan budaya lokal, melahirkan karakter Islam yang moderat, ramah dan toleran. Karakter Islam ramah ini menjadi semakin relevan untuk disyukuri dan dikembangkan di tengah Islam marah. Jadi Islam ramah sama Islam marah. Dikembangkan di tengah Islam marah yang sedang mengamuk di Tunisia, mengoyak Mesir, menghancurkan Libya, memecah Yaman, dan mempropagandakan Suriah, Irak. Memporak-porandakan Suriah, Irak, Palestina, Afghanistan, Sudan, dan Somalia. Karena itu, tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Islam, peradaban dunia, dan untuk peradaban Indonesia dan dunia semakin menemukan relevansi dan kesahihannya. Ya, jadi dia menyebutkan seperti yang tadi kita baca. Jadi ingin menggambarkan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam yang damai, Islam yang ramah, yang itu menjadi metode yang diamalkan oleh para pendahulu yang masuk di negeri kita ini. Dan mereka membawa Islam yang siap bersanding dengan budaya lokal. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan hal ini, tentu untuk menelisik secara pasti bagaimana dulu sejarah masuknya Islam ke Indonesia, bagaimana dakwahnya orang-orang yang awal-awal menyebarkan Islam, itu hanya cerita-cerita sejarah yang sulit sekali untuk kita temukan seperti apa persisnya. Ya, karena kita tahu buku-buku sejarah ya ditulis belakangan, ya kan? Beda dengan sejarah Islam, sejarah Nabi, para sahabat, para ulama, banyak tulisan-tulisan itu ditulis di masa mereka atau ditulis dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun misalnya kisah Wali Songo, ada sanadnya? Antum pernah tahu ada sanad an fulan haddatsana fulan an Wali Songo? Qala Wali fulan. Enggak ada itu. Ya, tidak ada. sebatas yang saya tahu. Ya, kalau ada, kita pengen tahu. Kalau memang bersanad seperti itu, sehingga sejarah itu ditulis belakangan, sehingga kisahnya pun kisah-kisah global. Persisnya seperti apa yang terjadi, wallahu a'lam. Ya kan? Nah, apakah yang seperti ini kemudian bisa menjadi acuan dalam mencontoh? Sementara secara sanad kita nggak tahu benar dan salahnya. Jangankan wali fulan, kiai fulan, alim fulan, Rasulullah saja untuk kita contoh harus kita tegaskan dulu sanadnya benar apa tidak, ya kan? Ada hadis dari Nabi, oh masya Allah bunyinya, ternyata secara sanad dhaif, sudah, oh berarti bukan hadis Nabi, kita nggak wajib mengamalkan. Ada contoh begini begini begini, oh kelihatannya masya Allah, setelah dikaji, oh sanadnya dhaif. Nah, jadi kita yakini sebagai sabda Rasul, nah, wajib kita mengamalkan, mencontoh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabatnya, apalagi orang-orang yang jauh-jauh di bawah mereka. Masa yang cerita yang hanya pada tingkatan konon mau kita jadikan sebagai sumber hukum? Ya? Itu kan tarafnya konon. Ceritanya begini. Bukan haddatsana fulan an fulan, bukan. Apa lebih unggul dari Rasulullah dan para sahabatnya? Tidak. Ini baru kita bicara tentang sanad. Nah, sekarang teladan kita dalam menyebarkan Islam, dalam berdakwah itu siapa teladan kita? Kenapa tidak mengacu kepada Rasulullah dan para sahabatnya? Ambillah contoh dari mereka. Allah menyuruh kita itu mencontoh mereka. Selain mereka itu dicontoh ketika mengikuti Rasulullah. Ketika tidak, siapapun enggak bisa dicontoh. Lihat kata-kata Syafi'i rahimahullah. Ajma'atil ummah ala anna man istamanat lahu sunnatu Rasulillah la yajuzu an yada'aha liqawli ahadin kainan man kana. Umat sepakat bahwa orang yang telah jelas baginya tuntunan Nabi seperti apa, gak boleh meninggalkan tuntunan Nabi itu demi mengikuti ucapan siapapun, termasuk seandainya beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ketika beliau mengatakan suatu pendapat dan ada hadis yang sahih, beliau katakan buang pendapatku, ikuti hadis Nabi. Itu teladan kita Imam Syafi'i rahimahullah, mengajari kita mencontoh Rasulullah dalam segala hal, termasuk dalam tentunya bab dakwah ini, menyebarkan Islam ini, mempraktikkan Islam itu bagaimana. Bukan menjadikan acuannya adalah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum diketahui benar dan salahnya. Ya. Apalagi di sini disebutkan, ya, lagi-lagi tidak seperti yang di Arab, ya kan, identik dengan kekerasan yang di Mesir, Libya, Yaman. Sekali lagi, siapa yang menyebabkan kekacauan di sana itu? Apakah orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi betul-betul, yang mempraktekkan tuntunan Rasulullah betul-betul? Yang berkonflik itu ya antara orang-orang sebagiannya sekuler, liberal, ya, sebagian pimpinan negara yang kondisinya seperti itu, dengan orang-orang garis keras takfiri, ya kan? Nah, itu yang ada, bukan orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kita tahu, orang-orang yang mengikuti betul-betul sunnah Nabi SAW jauh dari praktek-praktek ini. Di Libya, ulama kita mengatakan tidak usah ikut campur. Ilzamu buyutakum. Berdiam kalian di rumah-rumah kalian. Yang di Syria juga, kata ulama kita itu kita lu fitnah, pertumpahan darah fitnah itu. Ya, demi bukan lillahi ta'ala, tapi banyak kepentingan di sana, jangan ikut-ikut ya. Itu nasihat ulama kita. Baru yang di Yaman, perang di Yaman mengelawan siapa? Syiah. Karena pengacaunya siapa? Syiah. Yang menggulingkan, ingin menggulingkan pimpinan negaranya siapa? Syiah. Yang mau digandeng oleh orang-orang Islam Nusantara. Nah, jadi ahibati billah rahimakumullah, semua yang disebutkan ini dari tiga alasan, semuanya alasan-alasan yang tidak memenuhi syarat sebagai dalil, tidak pantas dijadikan dalil, alias semuanya lemah ya. Bukan pada tempatnya, bukan dengan pemahaman yang benar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita melihat berbagai pemikiran dan gagasan mereka itu memang yakni sangat beraneka ragam dan aneh-aneh sekali ya. Sehingga tidak habis-habis, ada saja nanti muncul ini muncul itu. Ya. Dalam hal seperti ini yang termasuk penting untuk kita apa? Untuk kita pelajari adalah sebab-sebab kenapa terjadi seperti itu. Ya. Agar kita ini selamat dan terjauhkan dari ketergelinciran ke arah tersebut. Muslimin juga seperti itu, mengetahui apa sebabnya kok sampai mereka mengeluarkan statement-statement yang sangat membahayakan. Nah, di sini kita akan mencoba mengupas beberapa sebab yang karenanya orang-orang itu terpleset atau tercebur dalam berbagai statement-statement yang pertentangan dengan Islam itu. Di antara sebab-sebabnya, kata orang Arab, "Idza 'urifa as-sabab batala al-'ajab." Kalau kamu tahu sebabnya, kamu enggak akan terheran. Nah, di antara sebabnya adalah bodohnya orang-orang tersebut terhadap hikmah dan tujuan mulia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita selaku seorang muslim yang membaca Quran, kita pasti melewati sekian banyak ayat yang menyebut bahwa Allah Azza wa Jalla Hakim. Hakimun Alim, wa kana Allahu Hakiman Alima, Azizan Hakima. Al-Hakim itu menjadi salah satu nama. Al-Hakim adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Secara ringkas artinya yang Maha Hikmah. Sehingga semua perbuatan Allah Azza wa Jal sesuai dengan hikmah-hikmah Allah Azza wa Jal dalam penciptaan makhluk, penciptaan kauniyah ya, menciptakan langit, bumi, gunung, sungai, laut, manusia, hewan, jin, malaikat. Semua perbuatan Allah menciptakan alam ini penuh dengan hikmah. Kita tahu atau tidak, itu tidak berarti tidak ada hikmahnya. Tetap semuanya dengan hikmah-hikmah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam syariatnya, ketika Allah menetapkan syariat, apa saja dari syariat yang Allah tetapkan. Allah mensyariatkan solat, zakat, tentunya pertama syahadatain, kemudian solat, zakat, dan seterusnya. Sampai syariat yang sekecil apapun, ya, itu semuanya penuh dengan hikmah. Wa tammat kalimatu rabbika kama kalimatu rabbikal husna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya. telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla. Sidqan, jujur, benar dalam berita-beritanya, adlan, adil dalam syariat-syariatnya. Nah, paling tidaknya seorang muslim mestinya secara global meyakini apapun ada hikmahnya dari Allah Azza wa Jalla, dari syariat-syariat ini. Walaupun kadang dia kurang mengerti, tapi yakin itu ada hikmah. Sudah. Nah, makanya lihat ketundukan Umar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW mengajarkan mencium Hajar Aswad. Kalau mau dipikir dengan akal, mungkin orang sulit menemukan apa sih hikmahnya kok mencium batu. Ini kalau mau main rasio, akal-akalan. Tapi lihat bagaimana ketundukan Umar radhiyallahu anhu yang yakin bahwa semuanya adalah syariat Allah yang wajib ditaati. Ada hikmahnya. Umar mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar la tadhur wa la tanfa, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Saya tahu kamu itu adalah batu yang tidak bisa memberi mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu juga. Nah, ini ketundukan seorang muslim. Tentunya Umar yakin bahwa semuanya ada hikmahnya. Tidak mungkin sebuah syariat begitu saja disyariatkan tanpa ada tujuan darinya. Makanya seperti Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin menyebutkan, syariat yang seperti ini di antara hikmahnya dan tujuannya adalah apa? Menguji sejauh manakah ketaatan dan ketundukan seseorang. Diberi syariat yang secara akal kalau dipikir apa ya tujuannya? Tapi ini bahkan di antara tujuannya, kamu mau tunduk apa enggak terhadap hukum Allah. Bahkan ada suatu syariat yang lebih daripada itu. Secara akal barangkali tidak diterima sama sekali kalau hanya melihat dari akal. Seperti syariat ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Nah, kalau orang mau pakai akal-akalan, masa menyembelih anak? Menyembelih orang lain saja enggak boleh. Kok ini disuruh menyembelih anak? Tapi lihat apa hikmahnya? Ketundukan. Ketika Nabi Ibrahim mengungkapkan, ini ujian bagi beliau dan bagi Nabi Ismail. Nabi Ismail pun menerima. Tidak ada yang protes. Semuanya tunduk dengan perintah Allah sampai ketika mau dilaksanakan, telah terbukti ketundukan mereka, maka Allah stop. Ya. Jangan lanjutkan. Ya. Falamma aslama watallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ketika keduanya sudah berserah diri, sudah ditempelkan ini dahinya di apa, menghadap ke bawah tinggal menyembelih, Allah katakan sudah, engkau telah membenarkan mimpimu, telah melaksanakan perintah Allah. Tujuan daripada syariat ini telah terlaksana, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, semacam itu pula, bahkan yang ini lebih jelas ya, hikmahnya yaitu apa? Menguji ketundukan. Menguji ketundukan. Tapi ketika orang-orang itu tidak tahu hikmah-hikmah dari syariat Allah Azza wa Jalla, akhirnya menentang karena akal pikiran mereka yang pendek atau yang kurang sehat. Iya, kurang sehat. Karena sampai ada yang mengatakan kalau begitu Nabi Ibrahim itu nabi kriminal. Ya. Nabi kriminal. Karena masa mau nyembelih anak. Ini ada sebuah buku ditulis menyebutkan itu dari orang-orang itu. Ya. Begitu pula contoh nabi kriminal lainnya, Khidir. Itu juga nabi kriminal. Kenapa ngerusak itu bunuh anak? Lagi-lagi tidak paham hikmah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, tadi ini saya katakan mungkin tidak tahu hikmah atau akalnya memang sudah enggak sehat. Ya. Sudah enggak sehat. Siapa yang terima dikatakan seperti itu? Seorang nabi dikatakan seperti itu, yang padahal dengan apa yang mereka lakukan mereka mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla karena terbukti ketundukan mereka kepada Allah dan pelaksanaan hukum dari Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan hikmah yang orang-orang enggak tahu tadi. Nah, begitu pula syariat-syariat yang lain yang sekarang kita alami ini, banyak dari orang-orang yang berpemikiran liberal ini atau Islam Nusantara, karena sekali lagi mereka itu ya imma kakak beradik atau saudara kembar, berbeda bajunya saja, mereka banyak membantah hukum-hukum karena itu. Ya. Dan kita katakan tadi bahwa mereka itu sama saja kurang lebih, karena apa? Karena kalau kita lihat aktor-aktornya sama saja. Ya. Dulu di Islam liberal Khulil banyak bicara, sekarang pula dia mengusung Islam Nusantara. Ya. Begitu pula apa Sumanto Al-Qurtubi. Sumanto. Kenal ya namanya Sumanto? Kalau yang itu pemakan manusia, bangkai manusia, kalau ini pemakan agama ini. Ya, Sumanto Al-Qurtubi. Yang mengatakan apa? Yang membenarkan atau mengajak untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. Ini Sumanto ini. Ya. Kaum Nabi Lut yang Allah azab seperti itu, justru yang diingkari oleh dia Nabi Lut. Yang dibenarkan adalah kaumnya yang melakukan perkawinan sesama jenis. Ini Sumanto. Bicara di dengan baju Islam liberal, sekarang pun dengan baju Islam Nusantara dia pun ikut apa menjadi salah satu tokohnya. Salah satu yang ikut melariskannya. Abdul Muqsid Ghazali juga dikenal dengan Islam liberal dulu, sekarang pun di Islam Nusantara ikut bicara juga. Ya, Abdul Muqsid Ghazali. Ya. Terus tadi Masdar Mas'udi sama di Islam Nusantara, di sini juga. Jadi aktornya sama saja, dari orang-orang jin Islam, jaringan Islam Nusantara dengan jin. Ya, jaringan Islam Nusantara ini. Kalau dulu ada buku Fikih Lintas Agama. Nah, sekarang ada buku Fikih Kebinekaan. Ya. Fikih Kebinekaan. Jadi mirip-mirip saja. Makanya bisa kita katakan sama saja. Mungkin ya beda sasaran atau beda jurus, beda baju. Hakikatnya sama saja. Kemudian kembali kepada masalah kita. Sebab yang lain di antara sebab-sebab terjerumusnya mereka dalam hal-hal yang seperti itu adalah buruk sangka, su'udzan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Dulu kalau di zaman Islam liberal ini, di salah satu kajian Utan Kayu di koran Jawa Pos itu ada apa kolom khusus kajian Utan Kayu, orang-orang liberal yang bicara. sampai disebutkan di sana bahwa kalau syariat Islam itu diterapkan, maka yang pertama kali terpojok adalah kaum wanita. Mereka yang menjadi kurban utamanya. Nah, ini kan su'udzon, ya kan? Sangat buruk sangka terhadap syariat. Ya. Begitu pula ketika bicara bab warisan. Pembicaraan mereka itu ya berkutat itu-itu saja. Setaraan gender, ya, bagaimana perempuan bisa disamakan derajatnya dengan laki-laki. Perkawinan antara beda agama, antara sama jenis, itu-itu aja bicara. Yang merusak moral. Hal-hal yang sifatnya sebetulnya merusak moral. Ala kulli hal, kembali kepada hal tadi, ya, su'udzonnya terhadap hukum-hukum Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, padahal dari contoh misalnya hukum warisan ataupun hukum-hukum yang terkait dengan wanita, hakikatnya itu adalah hukum-hukum yang menguntungkan kaum wanita atau sikap adil terhadap kaum wanita. Jilbab misalnya itu justru melindungi kaum wanita. Jilbab dengan pengertian yang syar'i, pengertian yang benar, bukan pengertiannya mereka. Jilbab dengan pengertian yang syar'i menutup aurat kaum wanita, ya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, "Qul lil mu'minat yudnina min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain." Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ketika kaum wanita mengenakan jilbab-jilbab mereka, yudnina min jalabibihinna, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain, dengan itu mereka mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Nah, mereka lebih terhormat, diketahui mereka muslimah yang baik, tidak diganggu. Begitu. Terkait dengan misalnya safar ditemani dengan mahram, ya juga untuk melindungi wanita, bukan untuk mengekang kebebasannya, tapi lebih pada apa, melindungi mereka. Dan memang kalau dibebaskan, ya memang berbahaya, ya kan, membahayakan mereka. Dan terkait dengan su'udzon ini terhadap hukum-hukum Allah Azza wa Jal merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dalam agama ini. Dan Allah Azza wa Jal telah mensifati hal ini, mensifati dengan sifat ini pada kaum munafikin. Pada surat Ali Imran ayat yang ke-164, "Wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah." Sedang sekolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Nah, ini sifatnya orang-orang munafik. Su'udzon terhadap Allah Azza wa Jal, su'udzon terhadap syariat Allah. Dan ternyata orang-orang liberal, mereka itu nampak sekali pada mereka sifat-sifat kemunafikan. Sangat jelas sekali sifat-sifat kemunafikan pada mereka. Ya, sifat-sifat zindiq pada mereka. Dengan statement-statement yang muncul dari mereka, ya, itu semua tampak. Masyaallah salam. Kemudian sebab yang lain, dugaan atau bahkan anggapan bahwa Islam ini bertentangan dengan akal. Nah, ini kalau orang dulu, orang-orang Mu'tazilah ini, ya, sehingga mendudukkan akal pada posisi yang bertentangan dengan syariat. Makanya kaidah mereka Idza ta'arada al-'aql wa an-naql quddima al-'aql. Kalau bertentangan antara akal dengan nakal, maka dahulukan akal. Nah, dalam praktek ya, kita melihat banyak sekali dari golongan Islam Nusantara maupun liberal ini selalu mengutaati hukum dengan akal. Selalu mengutaati hukum dengan akal. Dinilai pantas atau tidak pantas, budaya atau syariat, ini nilainya nilai universal atau ini parsial. Pakainya otak, akal pikiran mereka, yang kemudian ditabrakkan dengan hukum syariat. Lalu yang dimenangkan akalnya, yang ditinggalkan syariatnya. Seolah-olah akhirnya terjadi suatu hal yang bertolak belakang antara akal dan syariat. Padahal para ulama kita telah mengajari kita bahwa tidak ada pertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Ya. Tidak ada pertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Makanya seperti Syekhul Islam punya buku yang berjudul apa? Dar'u ta'arudil aql wa naql. Tidak ada ta'arud antara an-naqlus sahih wal aqlus sharih. Tidak ada pertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Tidak ada. Ulama dulu sampai mengatakan kalau ada suatu hadis dianggap bertentangan oleh akal, kata Ibnu Huzaimah, bawa ke sini hadisnya biar saya padukan sehingga jelas tidak ada pertentangan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya membuat orang bisa memisahkan lama-lama antara apa hukum syariat dengan bab duniawi akhirnya. Akhirnya mengarah kepada sekuler kalau begitu. Lama-lama bisa begitu. Ya. Ya, semoga tidak sampai kepada hal itu. Tapi ini merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Ketika selalu akal yang dikedepankan. Perlu diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akal yang sehat ini untuk apa? Untuk mendukung syariat, bukan untuk menentang syariat. Dalam ayat-ayat Quran, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian memikirkan, ya, dipuji di sana, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Di sana ada peringatan bagi ulul albab, orang-orang yang punya akal. Nah, dipuji orang-orang yang punya akal ketika akal mereka itu mendukung syariat, bukan menentang syariat. Kalau akal itu dipakai untuk menentang syariat, ini akal yang celaka. Ini berakibat sangat berbahaya. Ini dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, iyyakum wa ashabur ra'i. Hati-hati kamu dari orang-orang yang menggunakan akal. Ya. Enggak mampu menguasai sunnah, akhirnya menggunakan akal. Hati-hati. Ikhwan fillah rahimakumullah, dulu Umar radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lain ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi memutuskan sudah tulis perjanjian. Sebagian sahabat sempat memandang, wah ini kurang tepat. Kenapa kita ini akhirnya terhina kalau begini? Padahal kita benar. Tapi Nabi tetap mengatakan tidak, sudah tulis perjanjian. Umar ketika itu gelisah. Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq, tidakkah kita ini di atas kebenaran? Ya. Balima nu'did daniyata fi dinina? Kenapa kita ini memberikan kehinaan dalam urusan agama kita ini ya Rasulullah? Ya. Nabi mengingatkan bahwa aku adalah Rasulullah, kamu ikuti. Umar kepada Abu Bakar datang. Tanya lagi gimana? Kata Abu Bakar, Rasulullah bagaimana? Seperti itu sudah. Apalagi sudah terima sudah. Setelah sekian waktu, ternyata apa yang terjadi? Justru dengan perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan demi kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terbukti setelah itu nampak sekali keberuntungan kaum muslimin dengan perjanjian itu. Baru para sahabat yang seperti tadi kita sebutkan menyadari memang akal kita ini ya perlu dicurigai ketika bertentangan dengan ketetapan syariat. Ittahimur ra'ya 'alad-din. Ayat yang kesembilan begitu. Tuduhlah, curigai akal kalian ketika nampak bertentangan dengan agama. Jangan justru agama yang disingkirkan. Nah, yang ada pada orang-orang liberal maupun orang-orang pengusung Islam Nusantara itu banyak lebih mengedepankan apa? Akal daripada dalil. Dengan alasan budaya ini dan itu macam-macam. Ya, maka berhati-hatilah. Kemudian di antara sebab yang lain yang menyebabkan ucapan-ucapan yang seperti itu, yakni sifat sombong. Sombong itu artinya apa? Menolak kebenaran, ya kan? Kata Rasulullah SAW, "Batarul haq al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Al-kibru, kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau kita baca, kita dengar statement-statement mereka, nampak bahasa kesombongan itu. Ya. Nampak sekali bahasa-bahasa kesombongan yang keluar dari mulut orang-orang itu. Ya. Merendahkan sunnah Nabi. Merendahkan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Tidak mau menerima kebenaran ketika diingatkan. Hal yang biasa terjadi pada mereka. Nah, kesombongan ini sangat berbahaya. Bukankah iblis sampai pada apa yang dia sampai karena sombong? Iya. Maka dari itu berarti dari sifat sombong yang membuat orang-orang terjatuh di dalam kebatilan dan kebatilan. Sudah turun. Baik. Sudah zuhur, insyaallah kita lanjutkan nanti pada zuhur.